Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lajak kadar zaman siki lajak kayan-kayan ini soal pada gumun enggane anak kok ngantek sing jenengane pembunuhan penganiayaan pada mati disudat digantung diklebet layak pirang-pirang iki genanu zaman-zaman siki akeh bewong sing pada nekat tur brutal. Nah iki nyoda cerita Kang. Jadi cerita-ceritanya ini nang penjaraan. Anak loro narapidana sing di penjara. Sing siji jenengane Kateng. Lah siji maning jenengane Kolil. Lagi cerita-ceritanya lagi nang penjaraan. Lagi gue lagi nang jero sel. Iji-iji ketekanan narapidana anyar. Lah ya biasa wong sing jenengane wong ya. Ger ketekanan wong anyar kan kadang-kadang dadi rasanan. Lagi si Kateng karo si Kolil pada cerita ge ngomong nak si narapidana anyar kuwe. Langsung ben jajal tilike yo maring sel kaya ngapa obrolane jajal. Deng gak deng, kau ngerti ora deng. Kayak wong sing anyaran guys, ini lebih mulai bumaring di penjara kaya, kau ngerti ora. Kayak jerit cita-citanya lebih mati nih wong nimolas gue, sedina. Ih, sih bener baik gue anu, Lil, nimolas wong sedina. Nimolas wong sedina, bayangkan. Lagi di dalamnya baik, kayak tatone du. Tatone sih nang tangan kayak sih nang lengan kayak. Kayak jen tulisannya ngerti apa ora gue. Jagal. Oh ya pantes gue dari tukang jagal apa ya. Gue yang garamatan ini mau langsung sedina ya nyong orang gomong gue Kang. Lah gue kayan-kayannya hukumannya lebih Kang dewek ya. Ya wes jelas. Wong dewek sing jenengannya tatone kembang mawar. Kalau gambar cilok bayi hukumannya bayar 15 tahun. Lah kan sing tatone tulisannya jagal berarti ya hukumannya kayan-kayannya lebih. 40 tahun anak den ya Kang ya. Ya lebih. Deng gak deng. Gue. Nyok dia kabar mandan, mandan gegeti mandan ora. Lelan apa? Keh, kau ngerti Kevin wong sing anu kaya narapidana nyar ngerti apa ora? Ya, sing tatone tulisannya jagal. Iya, kau mau. Nang apa kau? Keh, berong dia kau mesti tahu kena polisi ne. Ah, orang mungkin aja. Lewo gara-gara tewek sing tatone kembang mawar karo gambar cilok bini mula setahun ke sing tatone jagal ya macam-macam ini ya kudu 40 tahun kayak pingin mbok. Lah gue nyobek gumun tewek kok Kang. Jadi nyong jarene ya ke tatone gue sing tulisannya jagal gue jarene pancen gawan bayen. Ah, sing bener baik we Kang. Masa tato-tato ne gawan bayan ya mungkin ya. Eh, engko dipit tengok ana disit Kang, urung rampung nyuling ngomong. Dadinya wingilane udah deleng kuwi salah Kang. Ujare nyong kan tulisane jagal ya nang lengan kuwi mau ya. Lah wingilane lagi pas kae bocah adus nyong ngintip lho Kang, Kang dhuwur. Penasaran nyong anggar tato ne nang lengan jagal berarti nang apa kayane luwih bener di mana luwih sangar maning do. Dadi pas adus nyong ngintip bae kuwi Kang pian. Nah terus? Ya kuwi mau nyong dadi salah deleng wingilane. Maksude? Dadi tulisan jagal gue tulisan yang ketontok Kang. Lanjutannya nama Ning. Ah tambah bingung nyong ke Kang. Cincin apa dari ngomong ya. Dari tatoan sing tulisannya jagal sing nang ngaring lengene preman kae mau ana lanjutannya Kang. Jagalah kebersihan. Ya pantas gue lah Jan. Lah ya mau ada preman gade lah. Katanya jagalah kebersihan. Ya polisinya mantan melas. Oh aduh anaknya tukang kebon dian gue baya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.